Banyak orang Islam kalau ditanya, maukah anda menjadi ahli surga? Pasti jawabannya iya. Walaupun sebenarnya dia belum tahu surga itu apa. Sayangnya, kita ini sangat miskin dari sisi informasi masalah surga. Padahal sebenarnya, dia harus menjadi informasi utama. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, informasi tentang surga dan apa yang telah Allah janjikan bagi setiap orang beriman, semestinya, lebih dahulu atau lebih didahulukan daripada makannya seseorang pada saat lapar, minumnya seseorang pada saat dia haus, tidurnya seseorang pada saat dia capek, bahkan semua aktivitasnya itu akan mudah, ringan untuk dia lalui dan semua cobaan akan mudah untuk dia hadapin pada saat kata kuncinya dia tahu janji Allah nanti di akhirat apa yang dia dapatkan. Itulah yang dikenal dengan surga. Surga, teman-teman sekalian, adalah sebuah tempat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang luar biasa. Kalau untuk digambarkan, maka saya akan coba gambarkan, tapi penggambaran saya pada malam ini hanya gambaran umum, global, dan tentu tidak bisa saya bahas semuanya. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang akan saya singgung tentang surga sudah cukup menyampaikan informasi kepada antum sekalian, apa yang telah Allah janjikan di sana. Subhanallah. Setelah membaca tentang surga, mengetahui tentang surga, makanan sesederhana apapun, keadaan fisik walaupun sakit atau cacat, rumah mungkin biasa saja, mungkin kendaraan pun tidak ada, masih numpang sama orang, semuanya jadi mudah. Seperti tidak ada apa-apanya. Seperti itu bukan masalah besar, hanya bagi orang yang tahu itu surga. Kalau dia tahu surga di sana yang dijanjikan, ternyata orang yang lahir secara cacat fisik di dunia, dia tidak akan cacat di akhirat nanti, karena fisik yang kita miliki ini hanya sebatas dipinjamkan di dunia. Setelah kita meninggal, sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian. Nanti Allah SWT akan turunkan hujan setelah sangkakala yang kedua, pembangkitan, dan kalian akan tumbuh, kata Nabi SAW, seperti tumbuhnya tanaman. Lalu Allah ciptakan tubuh yang baru, fisik yang baru, yang tubuh itu akan seperti Adam alaihissalam tingginya. Dalam hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan jasad yang baru, semua laki-laki seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan akan kembali kepada poster Hawa, 40 siku ke langit atau 17,5 meter. Dalam keadaan sempurna, enggak ada cacat, walaupun dia cacat di dunia, dalam kondisi semua laki-laki sama tingginya 60 siku dan perempuan 40 siku, dan lagi pendek dan tinggi di akhirat nanti. Dan itu, informasi itu akan membuat ketenangan jiwa bagi orang yang punya kekurangan fisik. Misal, contoh saja, saya cuma datangkan sebuah contoh bagaimana mengenal masalah apa yang Allah janjikan di akhirat itu akan membuat kita tenang melalui kehidupan dunia. Tidak ada sesuatu yang jadi masalah buat kita di sini. Jadi kita akan anggap semuanya kecil. Kalau orang tahu akhirat, dia akan mengatakan, oh dunia, saya akan laluin. Oh dunia, saya akan laluin. Jadi kecil semua bagi dia, karena dia mengetahui masalah akhirat. Beratnya beban dunia, karena dia tidak tahu apa yang Allah janjikan di akhirat nanti.